Masih bersama Sabian, masih spesial buat kakak-kakak yang cantik di sana, buat yang di sebelah kanan juga. Yeah. Sabian. Boleh minta tepuk tangannya untuk Sabian. Kurang kencang sekali lagi boleh. Nah, enak ya semuanya.